لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد أخواني في الله رحمكم الله راكي تلالوي empat adab li talabatil ilm alladhi yanbaghi talibun min tullabil ilm yatahalla biha, yang selayaknya seorang dari penuntut ilmu dia menghiasi dirinya dengan adab-adab tersebut. Fal Islam lahu wajhun kabir fi mas'alatil adab hatta fi talabil ilm. Sehingga Islam memiliki peran yang besar dari sisi penerapan adab dalam berbagai macam permasalahan, sampai pun dalam menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tentunya kita mendalami, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala dibangun di atas ikhlas lillahi azza wa jal, la li syai'in min aghradid dunya, tidak ditujukan hal itu untuk kepentingan dunia, min maladzatiha wa syahawatiha, dari kelezatannya dan syahwatnya. Dan yang kedua tentunya dalam menuntut ilmu agama Allah SWT li raf'il jahri an nafsihi wa an ghairihi, ditujukan untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya dan dari orang lain. Demikian pula yang ketiga, dia tujukan ketika dia duduk menimba ilmu agama Allah SWT di majlis-majlis yang ada, ataupun mengkhususkan diri tafarru, ya, memfokuskan diri dalam menuntut ilmu di ma'had-ma'had, pondok-pondok pesantren, lidifa an syariatillahi azza wa jal, untuk membela syariat Allah azza wa jal. Dan yang keempat, apa yang telah kita lalui pula, hendaklah ketika dia berkecimpung dalam mendalami ilmu agama Allah SWT, maka dia akan temukan, dia akan temui permasalahan yang sangat pelik, permasalahan yang sangat banyak, yang di sana membutuhkan tarjihat, ya, penguatan-penguatan, perkara-perkara yang rajih. Maka dikala itu dia terhiasi dirinya dengan rahabatus sadri fi masail khilaf, lapang dadanya dalam permasalahan khilafiyah, yang itu sebagai perkara yang dibolehkan dalam memahami syariat, sebagaimana para sahabat dahulu berselisih dalam permasalahan furu', kata para ulama, dalam permasalahan fikhiyah, ya, bukan dalam permasalahan yang pokok dalam agama ini. Sehingga masing-masing para penuntut ilmu yang dzur wa yabhat wa yattabi' aqwal al-ulama, ya, dia melihat, membahas, meneliti, dan memperhatikan serta mengikuti ucapan para ulama, pendapat para ulama, yang kemudian dia memilih mana yang dikuatkan oleh satu ulama atau para ulama yang banyak, dan hal itu sesuai dengan nas-nas yang ada yang dianggap kuat. Tayyib. Maka itu tugas dari para thalabatul ilm, termasuk kita semuanya. Kemudian yang kelima, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, min adab طلب العلم الذي ينبغي لطالب من طلاب العلم يتحلى بها, yang selayaknya penuntut ilmu untuk menghiasi dirinya dengannya tatkala dia sudah berkecimpung, sudah menyibukkan dirinya dengan ilmu, tugas berikutnya atau adab berikutnya yaitu al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu tersebut. Ia beramal dengan ilmu yang telah dia dapatkan. Tayyib. Meskipun tentunya tidak ada masa selesai, masa berakhir dalam menuntut ilmu, tetapi dengan kondisi waktu, kondisi kebutuhan seorang, terkadang mengharuskan dirinya untuk berhenti, ya, dari memfokuskan dirinya dalam menuntut ilmu atau keluar dari pondok-pondok yang ada. Taib. Tetapi tentunya keluarnya atau pulangnya dia dari menuntut ilmu di hadapan seorang guru dalam mendalami ilmu syariat Allah SWT bukan berarti selesai. Taib. Atau bukan berarti berakhir. Tetap untuk dia mengulang dan menambah ya thalabul ilmi di tempatnya, baik itu dengan hudur majalis man a'la, ya, orang-orang yang di atasnya yang mungkin dia akan dapat faidah darinya, atau mungkin pula wa man dunahu, ya, orang-orang yang di bawahnya, au wa ma fi mustawah, atau yang di sekelasnya, selevelnya, ya, sehingga mungkin darinya dia akan mendapatkan faidah. Demikian pula apa yang dinasihatkan oleh para ulama, yaitu bisama asyritatin, ya, dengan mendengarkan kaset-kaset rekaman-rekaman dari para ulama, ya, ataupun dengan dia mudah di zaman kemudahan kita sekarang ini dengan berbagai macam aplikasi, ya, download, ya, dari kajian-kajian, rekaman-rekaman durus para ulama, ya, baik itu melalui media-media WhatsApp ataupun Telegram, ya, ataupun internet dan yang lainnya yang banyak, ya, dan mudah hal itu didapati di masa kita sekarang ini, bahkan ada yang live, ya, secara langsung miras al-anbiya, ya, menyiarkan, ya, pelajaran-pelajaran para ulama. Tapi yang seorang masya Allah dengan duduk santai bisa mendengar langsung apa yang disampaikan para ulama, ya, yang mereka mengajar di masjid-masjid yang ada di Mekah ataupun di Madinah. Tayyib. Maka apa saja yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh, ya, hasil dari menuntut ilmu kita dari satu majlis ke majlis lain, dari satu guru dan guru lain, tugas berikutnya tiada lain adalah beramal dengan ilmu tersebut. Ai kata Syekh, ayya'mala talibul ilmi bi'ilmihi aqidatan wa ibadatan. Hendaklah seorang penuntut ilmu dia mengamalkan ilmunya, baik itu berupa akidah ataupun ibadah. Ya. Secara akidah, keyakinannya dia semakin kuat, semakin yakin, semakin kokoh. Demikian pula ibadahnya, semakin rajin pula dan semakin istiqamah dalam ibadahnya sebagai bentuk pengamalan dari ilmunya. Dan juga wa akhlaqan wa adaban wa muamalatan. Demikian pula secara akhlak, semakin baik, semakin bagus, semakin berakhlak, ya, semakin memperhatikan sopan santun, wa adaban, dan semakin beradab. Itu semua adalah bentuk pengamalan dari ilmu. Tayyib. Karena syariat Allah SWT, Al-Quran dan As-Sunnah mengajarkan untuk seseorang memiliki akhlak dan budi pekerti yang baik ketika dia mempelajari ilmu syariat Allah SWT. Sehingga beda orang yang belajar dengan orang yang tidak belajar. Ya. Beda orang yang mengerti ilmu syariat dengan orang yang tidak mengerti. Ya. Apa yang telah kita bahas yang terdekat tadi malam, ya, Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi membawakan adab bagaimana untuk dia buang hajat, bagaimana untuk dia minum dan yang lainnya. Ya, maka semakin seseorang mendalami, membaca, mendengarkan ayat-ayat Allah SWT ataupun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semakin banyak dia menemukan akhlak-akhlak dan adab-adab syar'i yang hal itu tentunya akan semakin menancap dan kokoh tatkala dia amalkan dalam kehidupannya sehari-hari. Ya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah dipuji oleh Allah SWT, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau di atas akhlak budi pekerti yang mulia. Demikian pula bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan bahwasanya ma athqalu min syai'in fi mizanil mu'mini min khuluqin hasanin, tidak ada sesuatu yang paling berat dalam timbangan seorang muslim, seorang mukmin, dibandingkan dengan khuluqin hasan, akhlak yang mulia. Tanya. Demikian pula Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya orang-orang yang dia memiliki akhlak yang baik, maka dia akan digolongkan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai orang-orang yang ahasin khuluqa, ya, akhlak yang mulia, budi pekertinya yang luhur. Tanyib. Demikian pula wa muamalatan, semakin baik muamalahnya, interaksinya. Ya. Muamalah dengan Allah SWT tadi secara ibadatan. Ibadah itu adalah bentuk muamalah dia dengan Allah Azza wa Jalla. Tanyib. Yang sebagian ulama mengatakan mahdhah, ya, ibadah yang mahdhah, yang murni untuk Allah SWT, ya. Adapun atau juga ibadah yang ghairu mahdhah, tidak ditujukan untuk Allah SWT, dia bermuamalah dengan manusia, tayyib, maka tentunya semakin baik muamalahnya dengan manusia. Hal itu berawal berdampak ketika semakin baiknya dia bermuamalah dengan Allah SWT, semakin baiknya dia beribadah kepada Allah SWT, maka akan semakin baik pula hubungan dia dengan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Sehingga tentunya seorang thalabul ilmi beda dengan seorang yang jahil, ya. Dengan seorang yang awam yang dia tidak mengerti ilmu sehingga muamalahnya sembarangan. Tayyib. Muamalahnya sembrono, ya. Membikin onar di satu tempat ke tempat yang lain. Tayyib, membikin ribut atau mungkin fitnah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ya. Oleh karena itu, Zunnun mengatakan, ya, seorang dari para ulama, man ahsana sariratahu ahsana ala niyatahu. Barang siapa yang dia memperbaiki batinnya, maka dia akan, maka Allah SWT akan memperbaiki zahirnya. Ya. Demikian pula, wa man ahsana muamalatahu ma Allah, ya, barang siapa yang dia memperbaiki ya, muamalahnya dengan Allah SWT, ahsana muamalatahu ma'an khalqi ma'an nas, Allah SWT akan memperbaiki muamalah dia dengan manusia. Baik, sehingga fa'alaina an nabda awalan, ya, untuk kita memulai pertama kali yaitu memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Yaitu dengan mempelajari syariat Allah SWT. Sehingga dari situlah akan ditemukan bagaimana ya, ibadah yang benar dan bagaimana muamalah yang benar. Li'anna hadha huwa tamaratul ilmi wa huwa natijatul ilmi. Ya, karena ini semua bentuk akidah seseorang yang kokoh, yang kuat. Ibadahnya yang Masya Allah. Demikian pula akhlak, adab dan muamalahnya, itu semua melainkan sebagai buah dari ilmu dan hasil dari ilmu yang dia pelajari. Tanya. Sehingga mungkin kadang di antara antum heran, ya ini kenapa kok seorang katanya ngajinya sudah lama, ya, dari semenjak mungkin ada pengajian, ya, atau semenjak ada dakwah salaf, dia sudah ngaji. Tetapi kok menunjukkan dari segi akhlak dan muamalahnya jelek terus. Ya, hal itu menunjukkan apa? Belum berbuah ilmunya. Tayib. Ya, belum dirasakan lezat dan manisnya ilmu yang dia pelajari. Tayib. Sehingga jika seseorang hendak merasakan buah dan hasil dari ilmu, maka lihatlah pada amalannya. Lihatlah pada pengamalannya. Tayib. Wa hamilul ilmi kal hamili li silahihi. Sementara seorang pembawa ilmu seperti pembawa senjatanya. Imma lahu wa imma alaihi. Imma lahu wa imma alaihi. Boleh jadi senjata tersebut akan membantu sebagai sebab yang akan menyelamatkan dia, dan boleh jadi senjata tersebut justru akan membahayakan dia sendiri, yang disebut senjata makan tuan. Baik. Ya. Ini pembawa ilmu seperti pembawa senjata. Tayib, boleh jadi senjata tersebut tadi akan membantu dia untuk menghalau, ya, atau menghadang musuh. Tayib, atau bahkan untuk membidik dan mengalahkan musuh, ya, sehingga dengannya dia akan menang. Ya, dengan sebab tersebut Allah SWT selamatkan. Ya, atau bahkan dengannya ternyata dia sendiri yang binasa. Tayib, ini tentang pembawa ilmu. Ya, sehingga tidak ada jaminan bahwasanya para pembawa ilmu, orang-orang yang berilmu ini selamat. Enggak ada. Justru tadi cuma dua, imma selamat, imma celaka. Tayib. Walihada thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh karena itu sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah ditetapkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Qur'anu hujjatun laka aw alaik. Al-Qur'an adalah hujjah bagimu atau hujjah atasmu. Jadi Al-Qur'an hujjah bagimu, ya, sebagai syafaat, sebagai amalan saleh bagi kita di sisi Allah SWT, karena Al-Qur'an adalah syafaat. Demikian pula Al-Qur'an, ya, ketika dibaca dan diamalkan termasuk amalan saleh kita. Tayib. Iqra' Al-Qur'an fa innahu syafi'an li ashabihi. Ya, bahwasanya Al-Qur'an adalah syafaat bagi pembacanya. Tayib. Maka dengan hal ini menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an sebagai sebab, ya, yang dengannya seseorang mendapatkan keselamatan, keberuntungan di sisi Allah SWT. Maka ini dikatakan hujjatun lahu, hujjah bagi dia, ya, atau hujjatun alaihi, ya, hujjatun laka, hujjatun alaika. Kalau hujjatun alaika atau alaihi, menunjukkan bahwasanya dengan Al-Quran tersebut dia binasa. Dari sisi mana? Karena dia tidak mempelajarinya, tidak mengamalkannya, apa yang dalam Al-Quran, maka dengannya dia akan binasa. Oleh karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an boleh jadi menyelamatkan seseorang, dan boleh jadi dengan Al-Qur'an tersebut seseorang akan binasa. Hujjatun laka au alaika. Laka in amilta bihi. Ya, Al-Qur'an adalah hujjatun laka, ay laka in amilta bihi. Al-Qur'an sebagai hujjah bagimu jika engkau beramal dengannya. Maka dengannya engkau berhujjah di sisi Allah SWT, engkau selamat di sisi Allah SWT, diterima alasan-alasan engkau di sisi Allah SWT ketika engkau telah mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran. Adapun Al-Quran hujjatun alaika wa alaika illam ta'mal bihi, jikalau engkau tidak mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, maka kebinasaanlah, kecelakaanlah bagimu. Wa kadzalika yakunul amalu bima sahha 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula tugas kita selain mengamalkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, mengamalkan pula apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan berupa apa? Pengamalan terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Hal itu kata Syekh, bitasdiqil akhbari wa imtithalil ahkami, yaitu dengan cara membenarkan berita-berita yang sahih yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu adalah bentuk pengamalan terhadap hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Taib, aman nabihi, dengan kita mengimaninya, membenarkannya, ya, berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tas'al kaifa walima, tanpa kita menanyakan kenapa dan bagaimana. Ketika khabar itu sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tugas kita untuk menerimanya, al-qabul, ya, tanpa menanyakan, ya, kenapa, bagaimana hal itu terjadi. Thayyib. Sebagaimana yang telah kita lewati pula, kecuali hal itu apa? Lil hikmah, menanyakannya dalam tujuan hikmah. La lil i'rab, bukan dalam tujuan menentang. Thayyib. Sebagaimana ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam syaqqa jaridatan min nakhlin, ketika mematahkan pelepah kurma menjadi dua bagian, maka para sahabat kemudian menancapkan pada dua kuburan yang sedang diazab. Kata para sahabat, qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza, ya wahai Rasulullah, kenapa Anda lakukan seperti ini? Ya, ini semua tentunya lil hikmah, ya, bukan lil i'rab, bukan dalam penentangan. Dan juga bentuk membenarkan apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan berupa melaksanakan hukum-hukum yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, baik itu al-hukmu fil amri atau al-hukmu fil nahi, hukum dalam perintah ataupun hukum dalam larangan. Tugas kita melaksanakannya, dalam artian dilakukan jika itu perintah dan ditinggalkan dalam bentuk larangan, ya. Karena itu merupakan bentuk imtithal, ya. Al-imtithal yakunu, ya, yang dikatakan imtithal yakunu fi fi'lihi wa tarkihi, ya. Seseorang dikatakan imtithal bisa berupa melaksanakannya, bisa berupa meninggalkannya, ya. Berupa melaksanakannya jikalau perintah, dan berupa meninggalkannya jikalau larangan. Maka ini semua disebut imtithal, ya. Mewujudkannya. Bukankah mewujudkan larangan Rasulullah SAW dengan meninggalkannya? Ya. Demikian pula mewujudkan perintahnya dengan melakukannya. Maka itu adalah imtithal. Idza ja'a al-khabaru minallahi wa rasulihi fa saddaqahu wa idza ja'a al-khabaru minallahi wa rasulihi fa saddiqhu wa khudhhu biqabuli wa taslimi wa la taqul lima wa kaifa. Sehingga jikalau datang berita dari Allah SWT dan Rasulnya, fasaddiqhu, benarkan, iyakan. Demikian pula wa khudhu, ambil, bil qabul wa taslim, dengan sepenuh penerimaan, dengan sepenuh penerimaan. Wa la taqul, dan jangan kau katakan lima wa kaifa, kenapa dan bagaimana, ketika Allah SWT mengkhabarkan. Demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan. Fa inna hadhihi tariqatun ghairul mu'minin. Ya, karena jika Allah SWT dan Rasulullah mengkhabarkan tentang suatu berita, lantas dia mengatakan lima au kaifa, ya, kenapa dan bagaimana, maka ini adalah tariqah ghairul mu'minin, jalannya orang-orang selain kaum mukminin. Ya, berarti jalannya siapa? Kalau jalannya selain orang-orang yang beriman, jalannya orang-orang kafir. Orang-orang kafir seperti itu. Ya, ketika datang kepada mereka berita-berita Allah SWT ataupun Rasulnya, mereka menyanggahnya dengan mengatakan lima wa kaifa. Tidak serta-merta dan bersegera untuk mengimaninya. Faqad qala Allah Ta'ala, Allah SWT menyatakan di surat Al-Ahzab di ayat yang ke-36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidak pantas bagi seorang mukmin, demikian pula seorang mukminah, tidak pantas bagi seorang laki-laki yang beriman dan seorang wanita yang beriman, ketika Allah SWT dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, suatu urusan, kemudian dia memilih-milih dari urusan mereka yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya telah menetapkan ini halal, ini haram, ya, maka tidak boleh untuk kita, tidak boleh bagi orang-orang yang beriman untuk dia memilih antara meninggalkan atau melaksanakan. Tapi tugasnya tadi, jika berupa larangan, tinggalkan. Jika berupa perintah, laksanakan. Tidak ada pilihan yang lain, tidak ada keringanan yang lain. Tayyib. Kecuali apa yang diistisnakan, dikecualikan oleh syariat. Oleh karena itu, man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Barang siapa yang dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, berupa apa bermaksiatnya? Tidak membenarkannya, tidak mengambilnya, tidak menerimanya. Maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Nyatanya tak jelas. Ketika seorang menolak, membantah, berpaling dari apa yang dijelaskan oleh Allah SWT dan Rasulnya, sebagai kesesatan yang nyata. Qala wasahabatu kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhaddithuhum bi asya'a qad takunu qaribatan wa ba'idatan an afhamihim. Dan di sana contohnya para sahabat, nyatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada mereka bi asya dengan permasalahan-permasalahan yang sangat banyak, dengan pembahasan-pembahasan yang beraneka ragam, yang mana pembahasan-pembahasan tersebut, pembicaraan-pembicaraan tersebut yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya, qad takunu ghoribatan wa ba'idatan, terkadang perkara tersebut asing, aneh dan jauh, an afhamihim, dari pemahaman-pemahaman mereka. Ya. Betapa banyak Nabi sallallahu alaihi wasallam berbicara kepada para sahabatnya, sementara apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ternyata hal itu asing, aneh dan jauh dari pemahaman mereka. Ya. Jauh dari pemahaman mereka, tidak terjangkau akal mereka para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in ketika mereka mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi apa? Ya. Yang terjadi ke tengah-tengah para sahabat atau pada para sahabat ketika mereka mendengar, menerima ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terkadang hal itu jauh dan asing, ya, bahkan terkadang tidak sesuai dengan pemahaman dan akal mereka, walakinnahum yatalaqawna dzalika bilqabuli, akan tetapi mereka menerima itu semua dengan penerimaan yang sepenuh hati, ya. Mereka terima itu semua dengan penerimaan yang sepenuh hati. Kenapa? Karena tidak semua apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada mereka, ya, masuk di jangkauan dan akal mereka, masuk dalam pemahaman mereka, tidak. Ya. Tetapi para sahabat bisa membedakan, ya, bisa membedakan mana sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan hal itu tidak sesuai dengan jangkauan dan pemahaman akal mereka dan boleh untuk ditanyakan, sehingga mereka langsung menanyakannya. Ya. Dan mana perkara-perkara yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hal itu jauh dari pemahaman dan akal mereka, tidak mampu untuk dicerna dan hal itu tidak pantas untuk ditanyakan. Ini bedanya. Ya, jadi para sahabat memiliki sifat ini. Ya. Mampu menilai mana yang layak ditanyakan dan mana yang tidak. Tanya. Oleh karena itu, ketika para sahabat menilai ini adalah mampu atau layak, boleh ditanyakan, mereka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun. Di antaranya. Ya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, ya, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, maka mereka adalah orang-orang yang aman di dunia dan mereka orang-orang yang mendapat hidayah di akhirat. Ini di sisi mereka apa? Tidak sesuai, tidak masuk dalam jangkauan akal mereka. Sehingga langsung ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma minna alladhi la yadhlim nafsahu. Siapa di antara kami yang tidak pernah menzalimi dirinya? Sementara di situ orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman. Sehingga ashkala ala sahabati atau sahabati radhiyallahu ta'ala anhum. Hal itu dianggap muskil, ya, dianggap bermasalah dalam memahami kalimat zalim dalam ayat tersebut. Tapi masya Allah para sahabat diberikan ilham oleh Allah SWT sehingga mampu menyaring mana yang sekiranya layak ditanyakan. Maka ditanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Atau hadis tadi, ya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menancapkan dua pelepah kurma, ditanyakan oleh para sahabat, lima fa'alta hadza, ya, kenapa engkau lakukan seperti ini? Ya. Adapun dalam permasalahan-permasalahan yang tidak layak dan tidak pantas, ya, bahkan hal itu apa, wajib untuk tidak ditanyakan, maka mereka apa, tidak menanyakannya. Ya, tidak menanyakannya. Terus bagaimana yang akan dicontohkan oleh Syekh, ya, contoh perkara yang tidak masuk dalam jangkauan akal mereka, tetapi mereka tidak berani untuk menanyakannya. Kenapa? Karena jika ditanyakan tercela dan tidak dibenarkan menurut syariat. Ini sikap para sahabat, sehingga mereka memiliki nilai lebih diantaranya dari sisi ini. Ini diantaranya dengan kita-kita yang setelahnya. La yaqulun, para sahabat tidak mengatakan lima wa kaifa, kenapa dan bagaimana, kok bisa begini, baik, kok harus begini. Bi khilafi ma alaihi al mutaakhirun min hadhihi al ummah, ini berbeda dengan orang-orang yang terkemudian, ya, dengan orang-orang yang berikutnya dari umat ini, orang-orang yang terkini ini di masa kita, jauh setelah sepeninggal para sahabat, ya, ketika menerima, mendengar, ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan jangkauan akal kita, tidak mampu untuk dicerna dan difahami, ya, serta merta semuanya tanpa digodok lagi ditanyakan lagi, ya, tanpa melihat. Seharusnya apa? Tugas kita melihat ini, kira-kira nih ayat ini atau hadis ini dahulu ditanyakan atau tidak oleh para sahabat. Kalau ditanyakan, berarti apa? Ada sunnahnya. Ya, kalau tidak ditanyakan, berarti tidak ada sunnahnya untuk ditanyakan. Ya. Dan juga tidak layaknya untuk kita mendalaminya dalam hal itu yang tidak dijelaskan dalam syariat. Oleh karena itu, keunggulan, ya, atau keutamaan para sahabat disebutkan oleh para ulama, fabi basarin nafidhin kaffu amma kaffu, ya, dengan pandangan yang jeli mereka mampu menahan diri dari perkara-perkara yang mereka harus menahan diri. Ini, jadi mereka memiliki pandangan yang jeli, ya, pemikiran yang masya Allah jauh ke depan, ya, kira-kira ini layak atau tidak. Demikian pula seharusnya. Nah, oleh karena itu kata Syekh, dan tentunya hal itu benar keberadaannya, koreksi bagi kita, ya, orang-orang yang datang setelah para sahabat atau setelah generasi yang utama, ya, di kalangan umat ini, maka tidak memiliki saringan apa yang ada pada para sahabat. Oleh karena itu kata Syekh, najidul wahida minhum idza huditha bihaditsin anir rasul sallallahu alaihi wasallam wa hara aqluhu fihi najiduhu yuridu ala kalamir rasul sallallahu alaihi wasallam al iradati allati tastashifu minha. Oleh karena itu kita dapati seseorang di antara mereka, di antara manusia, ya, orang-orang yang terkini, ketika dibacakan suatu hadis kepada mereka dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian hara aqluhu, goyang, ya, bingung akalnya ini dalam memahami hadis tersebut. Terjadi kebingungan, terjadi keraguan dalam memahami hadis tersebut. Maka apa sikap dia ketika seolah-olah di sisinya hadis tersebut membingungkan, tidak bisa dicerna menurut akalnya? Kata Syekh, najiduhu yuridu ala kalami Rasul sallallahu alaihi wasallam al-iradati allati tastashifu minha. Ya. Kita dapatkan orang tersebut, ya, dia menyebutkan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berbagai macam iradat. Ya. Kepentingan-kepentingan, ya, ataupun kritikan-kritikan yang hal itu tastashifu minha, sangat berlebihan. Ya, sangat berlebihan. Apa tujuannya ketika dia menyanggah, ya, atau menyebutkan sanggahan-sanggahan, kritikan-kritikan terhadap hadis tersebut? Annahu yuridul i'rada lal istirsyadi atau lal istirsyada. Jadi dia menginginkan untuk menolak, ya, untuk menolak, membantah apa yang tertera dalam hadis tersebut. Lal istirsyada, bukan untuk meminta bimbingan. sehingga dia bawakan pertanyaan-pertanyaan, ya, ataupun sanggahan-sanggahan, kritikan-kritikan, ya, karena tujuannya untuk menolak saja, bukan untuk meminta pencerahan, penjelasan. Walihada yuhalu bainahu wa bainat tawfiqi. Oleh karena ini, orang yang semodel ini, orang yang semacam ini, ketika dia mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dianggapnya jauh dari jangkauan pemahamannya, kemudian dia berupaya untuk membuyarkannya, menolaknya, bukan meminta kejelasannya, maka dia akan dihadang, dijauhkan, ya, diberikan penghalang, ya, antara dia dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang dia mempermasalahkan, ya, hadis-hadis yang sahih, berita-berita yang sahih, hukum-hukum yang sahih, sahih dengan tujuan untuk menentangnya, bukan untuk tujuan meminta kejelasannya, maka dia akan dihalangi dari taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia semakin jauh, semakin tersesat. Hatta yarudda hadzal ladzi ja'ani ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga pada akhirnya dia membantah, ya, menolak apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu lam yatalaqahu bil qabuli wa taslim, dikarenakan dia tidak menerimanya dengan sepenuh penerimaan, sehingga akhirnya, ya, dimasukkanlah ke orang tersebut, ya, atau terjatuhnya orang tersebut ke dalam kesesatan. Sebagaimana yang sering kita sebutkan, ya, salah satu dari nukilan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, lamma kana rajul yubtala bi raddil haqqi fa yubtala bi qabulil batil, ya, ketika seseorang diuji, ya, kemudian dia menolak kebenaran, maka dia akan diuji untuk menerima kebatilan. Kenapa dia menerima kebatilan? Bermula, berawal karena dia menolak kebenaran, sehingga Allah SWT uji dia untuk menerima, menyerap berbagai macam kebatilan. Ini karena di awalnya lam yatalaqahu bil qabul wa taslim. Wa adribu laka wa adribu lidzalik matalan, saya contohkan permasalahan tersebut, ya, permasalahan yang itu di luar jangkauan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, ya, tetapi mereka tidak menanyakannya. Sahabat ani Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qal, apa yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan yang zilu rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul lailil akhir fa yaqul man yad'uni fa astajiba lahu wa may yas'aluni fa u'tiya wa may yastaghfiruni fa aghfira lahu. Allah SWT, Rabb kita Allah SWT turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Ya, sepertiga malam terakhir Allah SWT turun ke langit dunia. Kemudian Allah SWT berfirman, barang siapa yang dia berdoa kepadaku, niscaya akan aku kabulkan doanya, ya, permintaannya. Dan barang siapa yang dia meminta kepadaku, niscaya akan aku beri permintaannya. Dan barang siapa yang dia memohon ampunan kepadaku, kata Allah, niscaya akan aku ampuni dia. Ini salah satu contoh. Para sahabat tidak ada yang ngacung, ya Rasul, atau mungkin sekarang ya Ustaz, enggak ada. Ya. Kalau begitu aras Allah kosong ketika Allah turun ke langit dunia. Iya kan? Pasti terbetik ketika kita mendengar hadis ini, ya, pasti ada terbetik seperti itu. Allah turun ke langit dunia, lantas bagaimana arasnya? Berarti Allah enggak istiwa lagi di atas arasnya. Tapi enggak ada para sahabat yang menanya seperti itu, ya, tidak ada seorang pun dari kalangan para sahabat yang sampai terucap dari lisannya ngacung bertanya kepada Rasulullah SAW, menanyakan pertanyaan seperti itu. Cukup saja mengimani tanpa membahas bagaimana arasnya, baik, kosong atau ada, tidak dibahas, tidak ditanyakan, baik, padahal itu tentunya penasaran, ya, tidak sesuai dengan jangkauan akal mereka, tetapi mereka sami'na wa ata'na, ya, mereka mengatakan kami mendengar dan kami taat, karena hal ini tidak layak untuk ditanyakan, tidak pantas untuk tanyakan karena itu berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, karena bentuk pengamalan mereka terhadap ayat Allah tidak ditanya apa yang Allah perbuat, tetapi merekalah yang akan ditanya apa yang mereka perbuat. Sehingga jangan sampai menanyakan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, lima wa kaifa. Kenapa? Bagaimana? Wallahu ta'ala a'lam bishawab.